Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa saral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir yang berikutnya. Kemarin kita sudah baca ayat yang ke-178. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى berfirman, jangan sekali-kali orang-orang yang kafir itu menyangka bahwasanya kami memberikan tangguhan, adab atau hukuman bagi mereka itu merupakan kebaikan untuk diri-diri mereka. Akan tetapi hanyalah kami tangguhkan ada bagi mereka agar mereka semakin menambah dosa, dan nantinya bagi mereka azab yang sangat hina. Ditafsirkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullah, wala yahsabanna bil ya'i watta. Alladzina kafaru annama numli ay imla'ana lahum bitatwilil a'mari wa ta'khirihim khairul li'anfusihim. Allah menyatakan, kata Suyuti, wala yahsabanna. Ini ada dua qiraah. Dibaca dengan ya dan terkadang dibaca dengan ta. Kalau dibaca dengan ta, wala tahsabanna, artinya jangan sekali-kali kamu mengira. Kalau dibaca dengan ya, jangan sekali-kali orang-orang yang kafir, ini sebagai fa'ilnya, jangan sekali-kali orang-orang yang kafir mengira atau menyangka annama numli, masdar muawwal, takdirnya imla'ana, kata Suyuti, bahwasanya penangguhan kami kepada mereka bitadwilil a'mari wa ta'khirihim, dengan kami beri mereka umur panjang dan kami tunda kematian mereka untuk tidak disegerakan azab bagi mereka. Khairul anfusihim, sebagai satu kebaikan untuk diri-diri mereka. Jangan mengira demikian. Jangan sampai orang-orang kafir menyangka mereka diberi umur panjang oleh Allah, diakhirkan ajal mereka tidak disegerakan azab bagi mereka itu merupakan kebaikan bagi mereka. Bahkan tidak demikian. Kemudian dijelaskan oleh beliau satu faedah dari sisi nahwiyah, dari sisi tinjauan ilmu nahwu. Kata beliau, wa anna ma'mulaha saddat masadal maf'ulain fi qira'ati tahtaniyah. Anna dan ma'mulnya, atau kedua ma'mulnya, anna ma'numli saddat masadal maf'ulain, ini menempati posisi dua maf'ul. Karena kata kerja yahsabu ini bisa membentuk dua objek penderita yang asal dari keduanya itu adalah mubtada dan khabarnya, yaitu imla'una khairun li'angfusihim. Maka takdirnya wala yahsabannalladzina kafaru imla'ana lahum khairal li'anfusihim. Takdirnya demikian. Jadi annama numli lahum ini menempati posisi dua maf'ul. Fi qira'ati tahtaniyah kalau dibaca dengan ya, kalau yahsabanna dibaca dengan ya. Wa masadath tsani fil ukhra, dan anna manumli ini menempati posisi maf'ul yang kedua pada bacaan yang lainnya kalau dibaca dengan ta. Wala tahsabannalladzina kafaru, maka alladzina kafaru isim mausul di sini fi mahalli nasbin maf'ulul awal, annama numli maf'ulul tsani, ini menempati posisi objek penderita yang kedua. Karena yahsabu bisa membentuk dua objek penderita, dua maf'ulun bih. Ini faedah yang disampaikan oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dari tinjauan ilmu nahwu. Innama numli ain numahil lahum liyasdadu isma ay bi kasratil ma'asi walahum adabun muhin du ihanah fil akhirah. Hanyalah kami tangguhkan mereka, dipanjangkan umurnya, ditunda ajalnya, tidak disergakan azab kebinasaan bagi mereka dalam kehidupan dunianya, bagi orang-orang kafir, agar mereka semakin bertambah dosanya. Bikathratil ma'asi, dengan banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan dalam kehidupan dunianya. Ini yang namanya istidraj dalam istilah syar'i, dilulu, dilimpahkan kenikmatan, umur panjang, mungkin kehidupan dunia yang tercukupi, ditunda ajalnya, agar mereka semakin memperbanyak dosa untuk kemudian disempurnakan oleh Allah azab bagi mereka dalam kehidupan akhiratnya dengan penjelasan walahum adzabum muhin, dan di akhirat bagi mereka azab yang sangat hina, muhin du ihana, azab yang benar-benar hina fil akhirat, dalam kehidupan akhiratnya. Maka dijelaskan di sini dalam ayat yang agung dan mulia, dan agung dan mulia ini, jangan sampai orang-orang yang kufur kepada Rabbnya itu memiliki prasangka, memiliki dzon. Yaitu orang-orang yang membuang agamanya, memusuhi Rasulnya, Jangan sampai mereka menyangka, punya praduga. Kami biarkan mereka dalam kehidupan dunia ini, diberi umur panjang, dilimpahkan kenikmatan dunia. Jangan dikira itu sebagai kebaikan bagi mereka. Tidak dibinasakan oleh Allah seakar-akarnya, tidak ditumpas mereka dan anak keturunannya di dunia. Jangan disangka itu merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Keadaannya tidak demikian, tidak seperti yang mereka sangka. Bahkan yang demikian itu diberikan oleh Allah kepada mereka untuk satu kejelekan yang Allah inginkan bagi mereka, yaitu agar mereka semakin bertambah dosanya, yang nantinya akan semakin bertambah adab dan hukuman mereka dalam kehidupan akhiratnya. Maka Allah tangguhkan bagi orang-orang yang zalim hingga mereka semakin menambah kedzalimannya, tindak aniaya mereka, kemaksiatan yang mereka perbuat dalam kehidupan dunianya. Kemudian mengingkaran mereka semakin bertumpuk-tumpuk. Maka ketika Allah menghukumnya, maka hukuman Allah itu sangat keras. Maka orang-orang yang berbuat dolim, ahlul ma'asi, hendaknya mereka waspada ketika ditangguhkan bagi mereka hukuman dalam kehidupan dunia. Itu bukan artinya itu merupakan kebaikan bagi mereka. Jangan sampai mereka tertipu dengan salah satu dari sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingat, selain Allah Maha Pengampun, selain Allah Maha Penyayang, Allah juga memiliki sifat Sadidul Adzab. Adzabnya itu maha keras, maha dahsyat. Dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, maka Allahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyibi wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi may yasha fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'adzim. Kemudian Allah menjelaskan, maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak mungkin membiarkan kaum mukminin berada di atas keadaan yang kalian sekarang berada di atasnya, itu campur baur antara yang mukmin dan yang munafik, antara yang jujur keimanannya dari yang dusta dalam pengakuan keimanannya. Hatta yamizal khabitha minat tayyibi, hingga Allah pisahkan yang jelek dari yang baik, yang munafik dari yang mukmin. Dan Allah tidak akan menampakkan hal yang gaib bagi kalian, akan tetapi Allah akan memilih di antara rasul-rasulnya siapa yang Allah kehendaki. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya, dan jika kalian beriman dan kalian bertakwa, maka bagi kalian pahala yang sangat besar. Maka dijelaskan oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan, maka anallahu liyadara ay liyatruka al-mu'minin ala ma antum ayyuhannas, alaihi min ikhtilatil mukhlisi bighairihi hatta yamiza bitahfifi wa tasjidi ayyabsila al-khabitha al-munafiqa minat tayyibi al-mu'mina bitakalifis saqati al-mubayyinati lidhalik wa fa'ala dhalika yawma Uhudin wa makana Allahu liyatli'akum alal ghaibi fata'riful munafiqa min ghairih qabla tamyizi walakinna Allah yajtabi ayyakhtaru min rusulihi man yasha fayutli'ahu ala ghaibihi kama atla an nabiyya ala halil munafiqin fa'aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wa tattaqun nifaqa falakum ajrun adzim. Dijelaskan secara ringkas oleh Al-Imam Al-Hafidz Asy-Syuyuti rahimahullah, maka tidak mungkin Allah yadra'il yatruka, tidak mungkin Allah itu membiarkan kaum mukminin, hamba-hambanya yang beriman, alama antum ayyuhan nas alihi, di atas kondisi yang kalian wahai manusia sekarang berada di atasnya. Allah enggak akan biarkan kalian berada dalam kondisi seperti ini. Artinya min ikhtilatil mukhlisi bighairihi, kondisi di mana masih campur baur antara yang ikhlas dengan yang tidak, yang mukmin dengan yang munafik, yang jujur pengakuan keimanannya dari yang dusta. Gak mungkin dibiarkan demikian. Hingga Allah pisahkan, hatta yamiza, hingga Allah pisahkan. Kalau dalam mushaf kita, bacaan kita itu bitahfif, dibaca dengan ringan tanpa tasjid, hatta yamiza. Dalam satu qiraah dibaca dengan tasjid, hatta yumayyiza, ai maknanya adalah yafsil al khabiza al munafiqa, artinya hingga Allah pisahkan, hingga Allah bedakan antara yang khabiz, yang jelek, yang buruk, yang dimaksud adalah orang munafik, dari yang baik, yaitu al-mu'mina, orang yang beriman. Tidak dibiarkan manusia itu, kaum mukminin itu, dalam kondisi campur baur dengan yang munafik. Maka dipisahkan nanti. Ada sebuah proses. Dengan proses itu nanti akan cair antara yang dusta dengan yang jujur, yang munafik dengan yang mukmin. Yaitu proses kristalisasi dengan lewat ibtila, ujian-ujian, yaitu bitakalifis saqah, dengan diberi beban syariat yang berat yang nanti akan menjelaskan yang demikian itu, dengan cara diperintahkan untuk taat pada Rasulnya, untuk berjihad di jalan Allah. Ini takalib yang saqah, beban syariat yang berat dalam perang Uhud. Maka yang beriman akan taat pada Rasulnya, ikut keluar dalam perang Uhud. Yang munafik enggak sanggup untuk menjalankan takalib yang saq, yang berat tadi, beban syariat yang berat tadi. Maka gugur dia, berbalik dia, tidak mau taat pada ajakan dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tadinya campur baur antara yang mukmin dengan yang munafik, sehingga kaum mukminin di saat itu enggak tahu bahwasanya yang bersama mereka, yang sholat bersama mereka, yang setiap hari bergaul dengan mereka adalah orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dalam hati-hati mereka. Enggak ada yang tahu hingga Allah uji mereka dengan beban syariat yang berat, yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka yang khabis, munafik, seperti yang sudah kita kaji bersama dalam ayat-ayat sebelumnya, maka berbalik, enggak mau ikut Rasul dalam perang Uhud. Sementara yang mukmin bersama Rasul, nam setia dengan Rasul, taat dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Wa fa'ala dzalika yauma Uhudin. Allah lakukan yang demikian itu pada perang Uhud. Perang Uhud ini adalah ujian untuk memisahkan antara kaum mukminin dengan kaum munafikin. Dan juga tidak mungkin Allah tampakkan kepada kalian hal yang gaib, sehingga kalian bisa mengetahui yang munafik dari yang selainnya. Ini perkara gaib, karena an-nifaq itu ada dalam hati. Adapun secara zahir, mereka bersama kaum muslimin, mereka juga menghadiri sholat bersama kaum muslimin, mereka mengamalkan amalan-amalan Islam secara zahir. Adapun masalah kenifakan, itu perkara batin. Allah enggak tampakkan pada kalian hal yang gaib. Qabla tamyiz, sebelum dipilah oleh Allah dengan sebuah ujian tadi, dengan beban syariat yang berat, yaitu dengan syariat jihad. Sebelum disyariatkannya perang Uhud, enggak diketahui mana yang munafik, mana yang mukmin, mana yang jujur keimanan, mana yang pendusta. Karena secara zahir sama-sama muslim. Dan Allah tidak akan menampakkan pada seluruh hamba-hambanya hal yang gaib tadi, untuk mengetahui kenifakan yang ada pada diri seorang. Ini perkara yang gaib. Walakinallaha yajtabi ayyahtaru, akan tetapi Allah akan memilih min rasulihi, di antara rasul-rasulnya, mayyasa, siapa yang Allah kehendaki. Fayudli'ahu ala ghaibihi, sehingga Allah beritahu dia atas sebagian perkara gaib. Kama atla'an nabiyya ala halil munafikin, seperti Allah tampakkan pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang keadaan kaum munafikun. Oknum-oknumnya itu siapa saja yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul tahu. Karena apa? Mendapatkan wahyu dari Allah. Ini hal yang gaib, semua orang enggak mengetahuinya. Buktinya apa? Umar saja enggak tahu siapa daftar kaum munafikun. Abu Bakar dan yang lainnya enggak tahu. Yang tahu adalah Hudzaifah bin Yaman, yang diberitahu oleh Nabi tentang daftar oknum munafikun yang ada di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nama-namanya disebutkan oleh Rasulullah, sehingga Hudzaifah ini dijuluki dengan sahibu sirrin Nabi, pemilik rahasia Nabi. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau termasuk asrah minal mubassirin bil jannah, 10 sahabat yang di masa hidupnya dijamin sebagai ahlul jannah, itu senantiasa takut jangan-jangan beliau termasuk dalam daftar kaum munafikun, sehingga sering tanya kepada Hudzaifah. Selesai sholat, dekati Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah aku masuk dalam daftar munafik yang disebutkan oleh Rasulullah kepada kamu? Pertamanya enggak diberitahu oleh Hudzaifah, tanya lagi, akhirnya diberitahu oleh Hudzaifah, Anda tidak termasuk, dan aku tidak akan memberitahukan hal yang semisal kepada selain Anda. Berarti manusia terbaik kedua setelah Rasul, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, ini enggak tahu daftar siapa munafik yang hidup di masa Rasulullah, karena hal yang gaib, perkara batin. Namun Allah pilih Rasulnya atau sebagian dari Rasulnya untuk bisa mengetahui hal yang gaib lewat jalur wahyu, sehingga Nabi alaihi salatu wasalam tahu siapa kaum munafikun yang hidup di masa beliau. Sehingga Umar bin Khattab, kalau ada di antara kaum muslimin yang meninggal, untuk mau mensolatkan nunggu Hudzaifah. Hudzaifah mau mensolati enggak? Kalau Hudzaifah enggak mau, dimungkinkan ini adalah orang munafik. Beliau enggak mau menyolatkan. Maka berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya. Karena kalau kalian beriman dan kalian bertakwa, artinya kalian takut dengan kemunafikan, maka nanti bagi kalian pahala yang sangat besar. Karena disebutkan dalam sebuah atsar, man la yakhafun nifaqa fahuwal munafiq. Siapa yang tidak takut kenifakan, maka dia seorang munafik. Jadi kalau kita tidak takut dengan an-nifaq, kemunafikan, itu dikhawatirkan kita seorang munafik. Hasan al-Basri rahimahullah ketika ditanya, takhafun nifaq, apakah Anda takut dengan kemunafikan? Maka beliau menjawab, bagaimana aku tidak takut dengan sesuatu yang Umar ibn al-Khattab saja takut darinya. Demi Allah, kalau seandainya aku tahu bahwasannya aku itu terbebas dari kemunafikan, itu justru lebih aku sukai daripada aku memiliki sepenuh bumi berupa emas. Kalau seandainya aku tahu diriku sudah bebas dengan sifat nifak, itu justru lebih aku sukai daripada aku diberi sebesar bumi berupa emas. Kenapa? Bahaya an-nifak. Bahkan kalau enggak salah Abu Darda di akhir tasyahudnya, beliau senantiasa mohon perlindungan diri dari kemunafikan. Kemudian ditanya oleh muridnya, Anda takut dari kemunafikan? Maka beliau marah, ilaika anni, pergi kamu dariku. Tidaklah keimanan itu kecuali seperti pakaian. Terkadang seseorang mengenakannya, memakainya, mungkin di lain kesempatan dia menanggalkannya. Bagaimana aku tidak takut darinya? Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah manusia-manusia yang sangat takut dengan sifat kemunafikan. Karena mereka tahu orang yang tidak takut dengan kemunafikan itu rawan untuk dirinya, itu termasuk bagian dari kaum munafikun. Maka dijelaskan dalam ayat yang agung dan mulia ini, bahwasannya merupakan bentuk hikmah Allah. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman di atas satu keadaan yang masih campur baur. Tidak ada pembeda antara yang mukmin dari yang munafik, yang jujur keimanannya dari yang dusta keimanannya. Maka termasuk hikmah dari Allah, pasti Allah akan pisahkan yang jelek nanti akan apa, dekat dengan yang jelek, yang baik akan dekat dengan yang baik, enggak akan bercampur. Dan juga Allah sebutkan termasuk hikmah Allah, Allah tidak akan tampakkan hal-hal yang gaib itu kepada seluruh hamba-hambanya. Maka hikmah Allah itu menuntut untuk Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya, memberikan ibtila, fitnah-fitnah yang dengannya akan terbedakan antara yang jelek dari yang baik, antara yang mukmin dari yang munafik, antara yang dusta pengakuan keimanannya dari yang jujur, dengan berbagai macam ibtila, dengan berbagai macam ujian-ujian. Di antaranya adalah Di antara bentuk ujian itu adalah diberi takalib as-saqah, beban syariat yang berat, disyariatkan jihad. Itu di antaranya. Dan disebutkan Allah mengutus para rasulnya, dan Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mentaati mereka, untuk tunduk patuh kepada mereka, dan untuk mengimani mereka. Kemudian Allah janjikan bagi yang beriman dan bertakwa pahala yang besar, sehingga terbagilah manusia sesuai dengan kadar dan kekuatan ittiba mereka kepada rasulnya, terbagi menjadi dua, al-muti'in wa asin, mereka yang taat dan mereka yang durhaka, mereka yang mukmin dan mereka yang munafik, mereka yang muslim dan mereka yang kafir. Dua golongan yang tidak akan bersatu. Golongan ahlul ma'asi dan ahlul ta'ah tidak akan bersatu. Golongan mukminun dan munafikun tidak akan bersatu. Golongan muslimun dan kafirun tidak akan bersatu. Maka dengan berbagai macam ujian-ujian, fitnah-fitnah, cobaan-cobaan yang Allah timpakan pada hamba-hambanya, itu sebagai istilahnya proses kristalisasi untuk membedakan antara dua golongan tadi. Yang demikian itu agar nantinya Allah memberikan pahala bagi mereka yang taat, yang beriman dan yang Islam, dan agar Allah dengan itu nanti berikan azab yang setimpal bagi yang durhaka, yang munafik dan yang kafir, untuk tampak keadilan, keagungan, kemuliaan, dan juga akan semakin jelas hikmah Allah bagi seluruh makhluknya dengan adanya imtihan dan dengan adanya ibtila. Tidak dibiarkan begitu saja untuk menggapai keimanan yang tinggi, untuk menggapai takwa Allah, itu ada prosesnya, ada ujian-ujian, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah. Tidak semuanya berjalan dengan mulus. Bahkan untuk menggapai yang demikian itu, seseorang harus menempuh kehidupan yang berat. Di antaranya harus ditebus dengan tertumpahnya darah, seperti yang digapai oleh para syuhada. Di antaranya harus ditebus dengan kehilangan sebagian kerabat dan familinya. Di antaranya harus ditebus dengan harus menjalani kehidupan ini dengan serba kefakiran. Dan ini yang dipilihkan oleh Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya semenjak datang Rasul di kota Madinah, maka beliau dan keluarganya itu tidak pernah merasa kenyang dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut dengan makan yang terbuat dari tepung gandum, belum pernah. Berarti kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan ekonomi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 3 hari enggak pernah kenyang dengan roti yang terbuat dari tepung gandum. Bahkan mayoritasnya roti yang dimakan oleh keluarga Rasul itu adalah tepung gandum yang kasar. Bahkan pernah istri-istri Nabi mengalami 3 kali masa hilal. Kami menyaksikan hilal tanggal 1 bulan Hijriah, kemudian hilal lagi, berarti 2 bulan penuh tidak mengepul asap di dapur-dapur para istri Nabi, gak ada yang dimasak. Dengan apa kalian bisa bertahan hidup, wahai bibiku, ketika Aisyah ditanya? Maka beliau menjawab dengan bil aswadain, dengan 2 yang hitam, istilah untuk makan kurmas dengan minum air putih saja. Itu termasuk ibtila, ujian. 6. Untuk menggapai tingkatan takwa Allah dan keimanan yang paripurna. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.